Ya, shalom semuanya. Halo. Bisa dengar suara ya? Halo. Jelas ya? Ya. Yuk, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Engkau boleh memberi kami waktu kembali Tuhan untuk bersekutu bersama dengan jemaat-Mu yang Kau berkati, jemaat FLF Bapa. Bersyukur Tuhan untuk waktu yang Kau beri ini untuk kami boleh bersekutu bersama, boleh memuji, memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Dan inilah waktu yang sangat berharga karena Pemazmur berkata bagi kami, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena itu Bapa, kami mau menikmati waktu-waktu ini, kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Mohon Kau yang boleh memberi hikmat, pengertian bagi kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi bagian kami selamanya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan, layak hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biar ketika dia berbicara Bapa, dia berbicara karena Engkau yang menuntun dia, mengarahkan dia. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, itu lagi deh. Shalom, bisa dengar? Suka ini ya? Suka bisa. Apa namanya? Hang tadi ya? Oke. Mari kita baca firman Tuhan Matius 5 ayat 38 sampai 41. Matius 5 ayat 38 sampai dengan 41. Mohon seorang untuk membacakannya untuk kita. Matius 5 ayat 38 sampai 41. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas tentang bagian ini ya. Ada ayat Alkitab yang menjadi favorit banyak orang percaya. Saya juga favorit ayat Alkitab yang ada dalam Yakobus 4 ayat 7 yang berkata, karena itu tunduklah kepada Allah, okay? Dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yeah. Kita tahu ya ayat ini cukup terkenal ya. Lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Okay? Nah, tentu lawan si iblis bukan kita ngajak berantem ke iblis gitu ya. Mana dia? Keluar kamu iblis gitu ya. Tetapi juga bukan hanya sekedar kita mengusir setan, di mana kira-kira ada setan, kemudian kita kesana untuk melayani pengusiran setan dari satu tempat atau dari seseorang. Okay? Tetapi lebih dari itu, menghadapi iblis itu juga menghadapi godaannya. Okay? Ya, kita bisa melihat ayat ini dari kacamata yang lebih luas. Ternyata melawan iblis, okelah iblis bisa lari dengan pengusiran. Tetapi apakah kita mampu melawan godaannya? Dan itu biasanya lebih berat, oke? Okay? Melawan godaan iblis. Nah, salah satu cara melawan iblis yang paling ampuh dari ayat ini atau sebelum ayat ini ada kata-kata yang di sana yang bisa kita pelajari bahwa salah satu cara melawan iblis yang paling ampuh adalah menjadi orang yang rendah hati. Menjadi orang yang rendah hati. Ayat sebelumnya mengatakan itu. Coba lihat ya. Allah menentang orang yang congkak, masih dari Yakobus 4 ayat 7, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Oke. Orang yang congkak itu pasti akan selalu menjadi sasaran empuk iblis dibandingkan dengan orang yang rendah hati. Oke. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata orang yang rendah hati itu dikasihani Allah. Oke. Allah mengasihani orang yang rendah hati. Oke. Allah menjaga, melindungi, menuntun, dan kata Alkitab matanya tertuju kepada orang-orang demikian. Oke. Nah, Allah kita adalah Allah yang mulia, karena itu kenapa saya bersyukur ya dapat topik untuk kita diskusikan beberapa minggu ini atau minggu-minggu sebelumnya juga tentang kerendahan hati. Dan kita akan belajar banyak hal secara praktikal untuk kerendahan hati. Nah, Allah kita adalah Allah yang ya, tentu tertinggi. Gitu ya. Dia adalah Allah yang termulia, terhormat, terbaik, dan apalagi ya, yang tertinggi. Oke. Beda dengan manusia ya. Manusia kita belum tertinggi, belum terbaik, belum tersehat, belum, dan tidak terbatas belumnya. Oke. Dan kita pasti selalu ingin menginginkan lebih dari ini, menginginkan lebih dari itu. Dan ini merupakan nature kita, tetapi Allah tidak. Dia sudah mentok, gitu ya. Dia nggak bisa ke atas lagi, tetapi kita masih bisa lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Oke. Misalnya dulu waktu kita masih tinggal di daerah, oke, kita pengen kemana misalnya Jakarta gitu ya. Di Jakarta kita pengen mengunjungi Taman Mini. Gitu ya. Seiring dengan apa? Seiring waktu kita pasti punya keinginan yang lebih tinggi. Kalau bisa setelah Taman Mini sudah dikunjungi, kita pengen apa gitu ya? Kalau bisa ke Paris lah ya, Eropa. Dulu kita kerja cuma di lokal. Kalau bisa kita kerja di Qatar gitu ya, dan sudah merasakan seperti ini. Jadi itulah manusia. Nggak mungkin dong kita bertahan dari satu sini tetap apa pengen di sini-sini aja gitu. Misalnya kita punya apa ya sepeda. Oh saya berharap sepeda ini sampai saya tutup mata saya sepeda aja deh gitu ya. Pasti kita punya keinginan untuk meningkatkan diri. Nah itu semacam apa ya drive bagi kita untuk lebih baik. Dan itu masih tetap juga baik kalau kita memang punya keinginan untuk maju ya, untuk maju. Nah Allah beda lagi, Allah sudah mentok. Dan Allah yang tinggi tadi, yang terbaik, yang termulia tadi, harus mengasihi manusia yang berdosa. Kebayang nggak ya, kalau kita mau mengasihi orang yang lebih tinggi dari kita, gampang banget, gampang. Ya. Bos kita akan hormati apapun yang dia bilang, apapun dia lakukan, tetapi kalau kita melihat orang yang di bawah kita biasanya keakuan kita langsung main di situ ya. Lu yang harus hormat, gua kan lebih tua gitu ya. Atau lu yang harus apa namanya ya, harus pokoknya kita yang harus kalau kita melihat orang yang lebih rendah dari kita biasanya agak susah bagi kita untuk mengasihi dia, bagi susah bagi kita untuk menghormati dia. Apalagi misalnya kita ingat-ingat ya, kalau sudah berbicara tentang misalnya senioritas kita, kalau berbicara tentang apa ekonomi kita, lu siapa? Apalagi kalau kita disempat di apa di dalam tanda kutip disentil ya, belum disakit ya, masih disentil aja kita bisa keluar gitu ya. Lu masih punya gitu aja udah berani-berani sama gua dan sebagainya. Tetapi kita mau diajar oleh Allah gitu. Allah yang kita lihat tadi yang sudah mentok, yang tertinggi, yang terbaik tadi, mau ngasihi Celsius gitu ya. Yang hina, yang kurang ajar, yang pokoknya yang terburuk gitu ya, tapi dikasihani Allah yang terbaik. Itulah anugerah. Dan Allah mau mengajarkan kita untuk menjadi orang yang seperti dia. Karena hari ini kita boleh baca firman Tuhan tadi ya tentang salah satu atau hal-hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mempraktikkan kerendahan hati itu. Oke. Okay? Kerendahan hati itu. Dan nah, kita belajar tentang kerendahan hati tentu dari orang yang kita teladani, dari Allah sendiri yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang menunjukkan bagaimana sih praktiknya kerendahan hati itu. Dan salah satu praktek kerendahan hati itu adalah ketika Tuhan Yesus berkata dalam firman Tuhan kita tadi, bahwa kita telah mendengar firman kata Tuhannya, Taurat, bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu. Kemudian Tuhan Yesus menguraikan tentang paling tidak kita temukan tiga hal tadi yang dia katakan. Aku telah mendengar firman ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Oh, itu ya. Jadi standar yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita demikian tinggi, sehingga berdosa itu bukan lagi pelanggaran moral. Okay? Bukan lagi pelanggaran moral yang sebagai sesuatu yang kelihatan. Misalnya kalau kita melanggar moral, ya, kita bisa disalahkan oleh umum, tetapi kita bisa ditangkap oleh polisi karena kita melakukan suatu pelanggaran. Tetapi standar Tuhan Yesus ternyata lebih dari pelanggaran moral itu. Misalnya dalam hal bersina, orang yang bersina ditangkap polisi bisa. Dia bersina, gitu ya, mengambil istri orang atau mengambil suami orang. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ternyata berdosa itu bukan setelah kita ngambil istri orang atau suami orang. Gitu ya. Engkau melihat seorang wanita lewat, nih, seret. Kemudian kita punya keinginan, wow, gitu ya. Kita sudah berdosa dan bersina di dalam hati. Ya ampun, kalau begitu gimana coba? Bahkan cuma begitu aja nggak kelihatan. Jadi masalahnya standar yang diberikan Tuhan bagi kita luar biasa tinggi gitu ya. Bahkan cuma melihat aja kita sudah masuk dalam dosa tadi, dosa persinahan. Karena kita melihat dia, kemudian mengingini dia di dalam hatinya. Nah, perkataan ini tentunya punya impact yang lain gitu ya. Mungkin saya tidak pernah melakukan kesalahan kepada orang-orang yang kita kenal gitu ya. Tetapi saya punya iri gitu ke dia gitu ya. Waduh, saya punya sesuatu yang apalah ya, sesuatu. Mungkin saya bisa bersifat manis ya. Kita kan bisa berdrama gitu ya, menunjukkan muka yang senyum, tetapi hati kita penuh dengan tipu daya gitu ya. Dan itu di mata Tuhan sesuatu yang tidak berkenan dan berdosa di mata dia. Wah, betapa standar Tuhan itu luar biasa. Nah, kemudian kita belajar tentang tadi ya. Nah, tetapi siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Tetapi mungkin saudara-saudara ingat ya, Tuhan Yesus pernah ditampar oleh imam besar ya, ketika dia ditangkap. Apa reaksi Tuhan waktu itu? Apakah kemudian Tuhan Yesus berkata, ini pipi kiriku, tampar lagi? Oke. Yang kita baca dari firman Tuhan di Yohanes 18 itu, Tuhan Yesus bertanya, jika kataku salah, ya jika kataku, dia bilang begini, jika kataku salah, tunjukkan salahnya kepadaku. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Itu kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memprotes dong ya, memprotes, kenapa kamu tampar saya. Jadi kalau melihat dua bagian ini, kita langsung loh, kan Tuhan Yesus mengajak kita untuk memberikan pipi kiri kita ya, kalau ditampar pipi kanan. Tentu ini perlu kita lihat lebih dalam lagi ya. Makanya ada tiga ayat yang kita baca tadi yang boleh kita pelajari bersama. Nah, dalam sastra Yahudi, ucapan yang dipakai di dalam bacaan kita tadi itu ada ucapan masyal ya. Ucapan masyal itu gaya bahasa yang berlebihan. Gaya bahasa yang berlebihan atau exaggerated expression. Okay. Apa ya kalau kita bilang di Indonesia gaya bahasa yang berlebihan ya, yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu gagasan secara lebih jelas dan konkret. Itu menekankan sesuatu gitu ya. Mungkin kita juga masih pakai sekarang, istriku masih pakai juga. Gua udah telepon 1000 kali gitu ya. Padahal pas lihat baru 2 miss call atau 3 miss call gitu ya. Itu gaya bahasa yang dipakai untuk menggambarkan bahwa memang benar. Aku nelpon terus-terus loh gitu ya. Supaya kita penekanan ya menjadi konkret tadi. Nah, jadi itu gaya bahasa yang diutarakan. Jadi itu penekanan. Makanya kalau kita temukan kata-kata di Alkitab seperti waktu ketika di Markus ya. Markus 1 ayat 35 ketika Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa, kan datang murid-muridnya dan berkata begini, Tuhan semua orang mencari engkau itu. Jadi jangan kemudian kita plainly baca itu dan bilang semua orang, enggak, orang Manado enggak termasuk di dalamnya gitu ya. Jauh. Tapi itu gaya bahasa yang dipakai, yang biasanya dipakai pada saat itu. Maka kita akan temukan kata-kata seperti itu yang mirip banyak di dalam Alkitab. Itu yang pertama ya. Jadi gaya bahasa yang dipakai itu untuk menekankan sesuatu. Nah, kalau di budaya saat itu terjadi tampar-menampar pipi kiri dan terjadi tampar-menampar ini begini maksudnya. Jadi biasa pada saat itu ada orang yang bertengkar ya di depan umum. Oke. Di depan umum. Jadi yang kalau mereka udah maju depan umum dan bertengkar, ya seorang itu dia bisa memaki-maki gitu. Dia bisa memaki-maki lawannya di depan umum. Dan memaki-maki lawannya di depan umum itu bahasanya tadi menampar pipi kanan. Nah, orang yang dimaki-maki itu punya hak juga dong untuk membalas. Dan dia membalas itu, dia berhak untuk membalas. Jadi saling menampar itu di depan umum. Itu bahasanya pada saat itu. Dan Tuhan Yesus mau kita berbeda gitu. Orang-orang murid-muridnya berbeda. Kalau kita dihina, dicaci maki depan umum, jangan membalas dengan caci maki. Jangan menampar balik. Biarlah orang itu mencaci kita. Malah kalau kita baca firman Tuhan, ketika orang mencaci, oh Lord, gitu ya, kita memberkati. Berat, saudara. Memberkati orang yang mencaci maki itu sesuatu banget ya. Kalau bisa sih tadi ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang ini ya, ada orang yang meminjam barang pada masa itu. Okay. Orang meminjam barang tuh biasanya ada jaminan. Okay. Ada jaminan dan biasanya jaminan itu kan lebih berharga daripada barang yang kita pinjam. Seperti kita menggadaikan sesuatu ya di penggadaian. Misalnya emas kita harganya 10.000 rial, pasti dikasih cuma setengahnya atau 75% dari itu. Tapi nggak pernah melebihi. Masa penggadaian barang yang ngasih harga-harga emas 10.000, kemudian ngasih pinjam kita 15.000, nggak mungkin. Seperti pada saat itu, bahkan hal-hal yang sederhana di saat itu, kita harus memberi jaminan. Misalnya baju kita yang paling bagus saat itu kita kasih. Nah mungkin kita lalai, untuk lalai karena mungkin kebutuhan, kita lalai membayar itu. Sehingga kita menunda pembayaran itu. Nah, orang yang memberi pinjaman itu, dia kalau apalagi dia lihat bajunya bagus, dia akan mengingini itu. Dia akan lapor ke pihak berwajib dan baju itu menjadi milik dia. Padahal kita punya alasan, istilahnya kayak saya belum bisa bayar hari ini, besok, saya butuh beberapa hari lagi. Tapi dia, karena dia pengen, itu bisa ditarik. Dan itu hak dia ketika sudah dibawa ke pihak yang berwajib. Nah Tuhan Yesus mengajarkan kita, kalau orang mengingini baju kita, berikan juga jubahnya. Artinya begini, kami masih, jadi kita kayak ditantangin gitu, udah baju kita diambil, instead of being sad gitu, kita nawarin kamu masih mau mengambil lagi nggak, punya aku gitu, masuklah ke rumah. Jadi kayak gitu ya, jadi ampun dah, standar yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa. Udah diambil baju, kita masih lihat ya, baju kan masih kalah dengan jubah gitu. Kami mau kamu mau masuk lagi nggak ke rumah aku, mau ngambil jubah, mungkin kamu mau jubah. Saudara berat ya, berat banget. Tetapi kalau Tuhan Yesus pakai cara ini, tentu ada pelajaran yang bisa tangkap di dalamnya gitu ya. Nah, pada masa itu juga budaya orang Israel, kalau ada orang pendatang di negeri itu, di daerah itu, dan kita yang menemukan orang itu pertama kali dan dia bertanya alamat, kita wajib mengantar orang itu ke alamat yang dituju. Oke, jadi berat berat ya, misalnya kita ngantar dia, kemudian kita harus menjaga keselamatannya. Dan kita juga harus membawa barangnya gitu ya. Saya bawa tasnya, kalau tasnya ada 3 saya bawa 2 gitu ya. Dan itu menjadi budaya di sana dan harus dilakukan. Karena rupanya orang-orang Roma pada saat itu dan banyak pendatang-pendatang yang lain memanfaatkan budaya itu untuk mengambil keuntungan. Jadi mereka dipaksa untuk bawa terus bawaannya, berjalan 1 mil jadi 2 mil dan sebagainya. Jadi berjalan 1 mil. Oke. Jadi kita dipaksa untuk bawa itu karena ada budaya tadi. Nah, Tuhan Yesus bilang, sudah dipaksa nih, berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Saudara, dari ketiga ucapan itu mengandung pengertian yang sama. Oke? Mengandung pengertian yang sama, relakanlah hak kita digunakan orang lain atau korbankanlah hak kita demi mengutamakan hal lain. Bahkan dalam hal membalas kejahatan, ini yang paling berat sebenarnya, dalam hal membalas kejahatan, standar kita lebih tinggi dari itu, apalagi seorang pelayan Tuhan, kita harus lebih menunjukkan sikap itu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau orang menghina kita, instead of being sad, gitu ya, kita memberkati dia. Kita mengasihi dia, kita berdoa untuk dia. Itu sesuatu yang berat sebenarnya, tetapi Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa kita pun bisa melakukan itu. Oke. Nah, seorang pelayan Tuhan pernah berkata demikian itu, kalau kita menangis ya karena dihina. Kalau kita menangis karena dihina, itu adalah tangisan yang rendahan. Dia pernah menuding begitu ya, dia pernah mengingatkan jemaatnya, dia bilang begitu. Tetapi kalau ketika menangis untuk orang itu supaya dia selamat, walaupun apa yang dia lakukan kepada kita, itu adalah tangisan yang berharga di mata Allah. Jadi standar kita hari ini kita pelajari sangat tinggi yang Tuhan Yesus beri bagi kita. Jangan menangis karena tersinggung, tapi menangis karena mengasihi dia. Oke? Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita tidak menggunakan hak kita, menampar balik tadi ya, kita melakukan seperti kata Tuhan Yesus. Ketika kita memberikan jubah kita, kita seperti menyerahkan apa namanya harga diri kita kepada orang itu. Dan ketika kita berjalan 2 mil, apa yang kita lakukan itu merupakan contoh bahwa kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tapi ketika kita melakukan semuanya itu, apa ya, ada kesan bahwa kita kalah, ya, ya, karena kita punya keakuan di sana. Tetapi sebenarnya itu bukan kalah, itu mengalah. Dan sebetulnya apa namanya, sesungguhnya seringkali justru dengan mengalah itu kita mendapat kemenangan. Oke, saya ada cerita kesaksiannya. Saya bekerja dengan teman saya ini sudah lama dan kami saling mengenal, bahkan bukan cuma di tempat kerja, tetapi juga kalau saya butuh cari spare part mobil misalnya, saya ngajak dia dan dia orangnya baik, terkenal gitu ya di lokasi kami bekerja sebagai seorang yang luar biasa baik. Tetapi yang kelihatan dari luar biasanya juga kan belum tentu sesuai dengan hatinya yang baik gitu ya. Dan saya berteman dengan dia, saya pun punya kesan yang sama gitu. Dia orangnya baik dan banyak sekali orang punya kesan yang sama. Tapi satu ketika saya kaget gitu. Baru saya mau pulang, dia datang untuk ganti shift gitu ya. Kemudian ternyata dia datang dalam keadaan yang sudah marah-marah gitu. Marah-marah dan dia bilang kalau selama ini dia sudah menyimpan ini, sudah lama menyimpan ini gitu. Dan dia harus ungkapkan saat itu dan dia bilang, saya udah lama nahan ini, tapi saya harus bongkar itu, saya harus ungkapkan. Kamu Celsius, kamu punya apa namanya sesuatu lain di hatimu gitu. Kamu punya something like a black angel in you gitu ya. Kemudian dia marah-marah, dia bilang kamu hati kamu busuk. Punya semua kata-kata yang apa, kaget juga gua ngelihat dari orang yang ini dia mengungkapkan itu, kamu jahat sekali dan sebagainya. Padahal aku perasaan dalam keadaan dia ngomong begitu, aku apa salah gua gitu ya, perasaan gua nggak ngapa-ngapain gitu. Dan dia ungkapkan itu dan marah-marah itu. Nah, saya punya standar tadi, saya sudah belajar tentang ini. Saya bilang begini, ketika dia sudah meluapkan emosinya semuanya dikeluarin, saya bilang begini, asal kamu tahu aja ya, Tuhan jadi saksi, saya unjuk ke langit gitu ya, Tuhan bisa melihat hati saya. Kayaknya nggak ada sedikit pun saya, apapun yang kau katakan tadi, kayaknya nggak ada sedikit pun saya seperti yang kau katakan tadi gitu. Misalnya dia kasih contoh, kalau saya pulang gitu, saya star alat gitu. Padahal star alat itu maksud aku supaya dia nggak perlu star gitu ya. Tapi dia melihat itu, kalau alat itu rusak, katanya temanku yang kena. Padahal kan motivasi saya lebih, istilahnya dia nggak perlu star lagi, udah jalan lah. Jadi dia datang tinggal beres gitu ya. Tapi itu yang dia anggap bahwa saya mau menjatuhkan dia terus. Entah kenapa dia mengatakan itu. Mungkin karena report dari supervisor, mungkin kalah dari saya dan sebagainya, nggak ngerti. Tapi pada saat itu dia ungkapkan dan Saya langsung bilang, "My friend, thank you for everything you say, but God bless you. But just remember, apapun yang kau katakan tadi nggak ada di hati ini, tetap mengasihimu di hati ini. Engkau masih teman yang terbaik bagiku." Saya pergi. Ya ampun, perasaan tuh kayak gimana ya? Saya ini walaupun kecil-kecil begini suka berantem dulu ya. Kalau aduh ampun dah, orang besar apapun mungkin, men, ayo kita berantem di luar gitu. Jadi apa namanya? Tapi pada saat itu ya, karena mungkin firman Tuhan yang sudah mengikis perempuan itu, saya jadi bisa berkata demikian. Dan saya pulang dan saya mendoakan orang itu. Nggak lama saudara, besoknya ketemu dengan dia, masih jarak 200 meter, itu saya belum pernah melihat dia senyum. Orang itu suka serius bawaannya gitu ya. Tetapi dari 200 meter, itu senyuman yang terindah yang pernah kulihat dari seseorang ya, dalam hal ini orang ini, itu pada saat itu dari jauh, dari 200 meter dia sudah senyum, dan senyumnya sangat manis gitu. Dan ketika ketemu dia mengungkapkan gitu, sudah senyumnya dia bilang, "Sorry for yesterday." Saudara, jadi setelah itu dia menjadi semakin lebih baik. Dia menjadi semakin lebih bersahabat. Dia menjadi seorang seperti yang berbeda sebelumnya. Mungkin Tuhan mengubah hatinya pada saat itu, tapi saya tidak membalas dan serahkan itu kepada Tuhan. Dan puji Tuhan dia berbalik. Itu terbalik dengan teman saya ya, seorang pendeta di Manado. Waktu itu pemilihan inah, pilkada ya, pemilihan umum gitu. Dan dia karena pendeta biasalah ya, ada orang-orang yang manggil untuk melayani, mendoakan untuk kampanye dan sebagainya. Dia jadi salah satu tim dari calon ini. Oke, teman saya ini, kemudian ada orang-orang pengikut-pengikut calon yang lain sudah mengincar. Ini pendeta ini suka mendoakan calon yang satunya lagi. Jadi ditunggulah dia pakai Vespa. Ketika dia pulang dia dicegat, gitu ya. Dicegat, kemudian dia dijorokin lah. Mereka pakai motor, beberapa motor kemudian mencegat dia dan mulai memaki-maki, mulai jorokin dia, mulai kayak mau pukul, "Kamu kenapa kamu bela calon itu?" dan sebagainya. Dia dijorok-jorokin. Sebagai seorang pendeta dia cuma bilang begini. Tapi jadi dia sudah dipukul, dijorokin begitu, dia cuma bilang begini, "Tuhan memberkati kalian ya." Jadi Tuhan memberkati kalian. Tuhan, dia terus memberkati mereka walaupun mereka sudah jorok-jorokin dan sebagainya. Kemudian dia melanjutkan perjalanan dengan Vespa-nya. Cuman beberapa ratus meter kemudian dia melihat ada tabrakan besar gitu ya, tabrakan besar, dan kayaknya kata dia mungkin yang di motor itu dua orang itu meninggal. Ketika dia pas by dan dia lihat, sampai dia kayak gimana ya, orang yang dia berkati tadi itu orang yang sama yang tergeletak di jalanan itu. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan, apa maksud firman Tuhan bagi kita ya? Pembalasan itu adalah hak dia. Dia bisa melakukan apapun. Nah, tetapi kan kita bukan Tuhan gitu ya. Siapa kita mau membalas itu? Bagian kita adalah mengikuti kerendahan yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Oke. Kalau kita pakai standar ini, bayangin ya, coba. Bos kita nyuruh melakukan suatu pekerjaan. Bos kita nyuruh melakukan suatu pekerjaan dan kita mulai merasa kayak, aduh, berat banget ya. Tetapi kalau kita pakai standar tadi, "Bos, sorry. Bukan cuma ini, saya bisa melakukan dua kali dari ini." Oke. Kalau ada seorang yang mungkin kita lihat orang yang lebih di bawah kita status sosialnya, dia minta tolong. Terus kita mampu berkata, "Jangankan hanya itu. Saya bisa kasih lebih dari itu." Dan kita punya kemampuan itu kalau Tuhan, kalau saudara mau. Dan kalau Tuhan Yesus berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi pasti ada sesuatu di hati kita yang bisa kita lakukan. Yuk belajar dari Tuhan Yesus. Dan standar kita akan menjadi standar yang lebih tinggi. Pasti dong ya, kalau kita nyuruh biasa kita komplain, kali ini ada lagi bos. Kan jadi berbeda. Ketika orang menghina kita, instead of being sad, gitu ya, kita memberkati dia, kita berdoa untuk keselamatan jiwanya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Bapa yang baik, hamba terbatas Bapa dari kata-kata hamba. Tetapi biarlah Engkau Tuhan terus melalui firman-Mu mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk terus hidup di dalam kerendahan hati Bapa. Karena siapakah kami yang mau meninggikan diri di hadapan orang lain? Karena kami mau belajar kepadamu, Engkau yang terbaik, Engkau yang tertinggi, Engkau yang termulia. Engkau mau mati di kayu salib menggantikan kami. Hari ini Bapa, biarlah keakuan kami dihancurkan. Biarlah pride kami Bapa ditekan Tuhan. Sehingga muncul kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Celcius, semoga diberkati ya. Kiri rekaman kita.